Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kita disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki bulan Ramadan untuk kita ini mempersiapkan diri. Di antara cara kita mempersiapkan diri yaitu dengan kita ini mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa atau berkaitan dengan Ramadan. Maka pada petang hari ini spesial, biasanya kita membahas tentang Riyadhus Shalihin, tapi pada petang hari ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan atau tentang keutamaan bulan Ramadan dan beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, di hadapan Bapak Ibu sudah ada satu lembar kertas ya. Ibu-ibu sampun pikantuk nggih. Ya. Jadi ada satu lembar kertas, saya bacakan ada dua hadis. Yang pertama, An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan ini dari sisi arti, dari sisi asal Bapak Ibu, Ramadan itu artinya, asal katanya dari kata Ramadan. Ramadan itu sesuatu yang meremukkan, sesuatu yang merontokkan ini ya. Kemudian ada arti yang kedua adalah armat. Ramadan nggih itu berarti panas ya. Nah, ini kemudian dimaknai oleh ulama-ulama bahwa pertama, Ramadan itu adalah bulan yang merontokkan. Merontokkan apa? Merontokkan dosa-dosa. Merontokkan keburukan-keburukan. Kemudian yang kedua, Ramadan itu dimaknai dengan panas karena memang ketika bulan Ramadan itu identik dengan suasana yang panas atau dengan suhu yang panas ya. Walaupun di beberapa tahun di negeri kita ini Ramadan ini hawanya agak dingin ya. Tapi secara umum bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ramadan di dalam hitungan kalender Hijriah ini masuk dalam bulan yang ke-9 ya. Jadi bulan yang ke-9. Coba kita hitung dari awal. Bulan pertama napa Ibu-ibu? Bulan pertama Muharram. Yen wong Jawa ngarani napa, Bu? Suro ya. Kemudian bulan yang kedua adalah Safar. Wong Jawa mastani Safar. Kemudian bulan yang ketiga adalah Rabiul Awal. Yen wong Jawa mastani napa? Mulut nggih. Sekatenan niku Rabiul Awal nggih. Mulutan, mulutan. Kemudian bulan yang keempat adalah Rabiul Akhir. Yen wong Jawa mastani bakdo mulut, bakda mulut berarti sesudah mulut. Kemudian bulan kelima adalah Jumadil awal atau Jumadil ula. Orang Jawa ngarani Jumadil awal. Bulan keenam adalah Jumadil akhir. Wong Jawa ngarani Jumadil akhir. Bulan ketujuh adalah bulan Rajab. Wong Jawa ngarani Rajab. Bulan kedelapan adalah Syakban. Lah yang kita wong Jawa ngarani Ruwah. Nggih niki lagi usum ruwahan. Nggih. Kemudian bulan ke-9 adalah Ramadan, bulan ke-10 adalah Syawal, Sawalan nggih, kita sering mendengar istilah Sawalan. Bulan ke-11 adalah Dzulqa'dah, bulan ke-12 adalah Dzulhijjah atau yang wong Jawa ngarani bulan besar. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita Atakum Ramadan syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi. Apa maksudnya diberkahi? Berkah atau barokah ini dari sisi maknanya, definisinya, barokah itu artinya zia, artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita misalnya didoakan mugi-mugi gesangipun berkah, berarti kita didoakan agar hidup kita ini senantiasa mendapatkan tambahan kebaikan. Ada orang nggih didoakan semoga kesehatannya barokah, semoga hartanya barokah, semoga umurnya barokah. Lah berarti semoga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena ada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, orang itu hidupnya tidak barokah, rezekine tidak barokah, duwe rezeki dinggo maksiat, duwe rezeki dinggo ngedeke tempat-tempat maksiat, maka berarti rezekinya itu tidak barokah. Ada orang dikasih wajah yang cantik, tapi wajah yang cantik itu dinggo maksiat, berarti wajah cantik itu tidak berbarokah. Nah ini ya. Ada orang dikasih kesehatan untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat, berarti rezeki apa kesehatannya tidak berbarokah dan seterusnya. Nah, pada bulan Ramadan, faradallahu azza wa jalla, Allah telah memfardukan atas kalian siyamahu, puasanya. Ya, kita disuruh untuk berpuasa, disunah apa diwajibkan untuk berpuasa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata syiam. Nanti ada yang lain yaitu menggunakan shaum. Ya. Kayak di dalam surat Maryam ayat 26, inni nadartu lirrahmani shauman. Tapi dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam. Ya. Nah, ini kemudian nanti ulama-ulama membedakan antara makna shaum dan makna siam. Shaum tadi pada ayat 26 dari surat Maryam itu adalah perintah Allah kepada Maryam ketika Maryam gendong bayi, yaitu gendong Nabi Isa. Hei Maryam, nanti yang kamu pulang dari tempat Bethlehem. Bethlehem itu asal katanya Baitul Lahmi, yaitu rumah penyembelihan hewan. Nggih, lahmi adalah daging. Jadi Nabi Isa lahir di sana, Bethlehem itu. Lah pulang, maka ketika pulang itu Maryam itu diperintahkan oleh Allah, "Hei Maryam, nanti kalau kamu ditanya oleh penduduk, iki anake sapa, hei Maryam?" Maka katakan, "Ini nazartu lirrahmani shauman." Saya sedang bernazar kepada Ar-Rahman bahwa saya sedang puasa. Puasa tidak ngomong, artinya begitu nggih. Lah sehingga dari sini ulama membedakan antara siam dan shaum. Shauman, kalau shaum itu seakan-akan hanya mengekang makan, minum dan berhubungan suami istri di siang hari, itu shaum. Tapi kalau siam, selain mengekang makan, minum, dan hubungan suami istri siang hari juga mengekang perkara-perkara yang secara spiritual itu membatalkan atau mengurangi makna dari puasa itu sendiri. Misalnya berkata dusta, riba, kemudian melihat sesuatu yang tidak baik, lah itu menggunakan makna siang. Ya, kalau saum itu hanya mengekang dari sisi fisik saja, yaitu makan, minum, dan tidak berhubungan suami istri saja. Nah itu siang, apa saum. Ya, tapi kalau siang itu adalah secara spiritual juga itu dikekang, riba, ngerasani, ya, ya nar kerasan-kerasan se ngerasani engko bengi wae. Nah. Napa ngoten, Bu? Mestinya enggak nggih. Kemudian tuftahu fihi abwaabus samaa'. Di bulan Ramadan itu dibukakan abwaabus samaa', pintu-pintu langit. Artinya apa? Di sini dibukakan banyak belas kasihnya Allah, banyak berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu langit itu artinya rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah itu di banyak dibukakan di bumi ini. Orang semakin banyak melakoni kebaikan. Biasanya rata sedekah nggih gampang sedekah. Biasanya harus naik masjid niku abot, lah poso-poso dia mudah ke masjid. Nah itu karena dibukakan pintu-pintu belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin banyak berempati dengan orang lain. Nah ini. Kemudian wa tuqlaqu fihi abwaabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka jahim. Ini artinya apa ini? Kalau menurut Syekh Utsaimin, maksudnya adalah orang tidak senang untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya. Tidak senang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Wa tuwallu fihi maradatu syayatin, dan diikat di dalam bulan itu maradatu syayatin. Maradah itu artinya makhluk yang membangkang. Jadi diikat, dibelenggu di dalam bulan itu setan-setan yang membangkang. Di sini mungkin kita timbul pertanyaan, ya. Belajar ini setan diikat, ini kok menungso maksiat diisi akeh di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setan itu ada dua, ya, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Minal jinnati wanat, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ada setan sing gak ketok, setan gak kelihatan, tapi ada setan sing doyan sambel, ada setan sing doyan mie ayam. Lah kalau setan yang gak kelihatan dari golongan jin ini justru tidak berbahaya. Jadi jin itu tidak bisa membuat mandorot kepada manusia. Jin itu tidak bisa mengalahkan manusia. Jin itu tidak bisa merugikan manusia. Jin itu bisanya hanya membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Bisanya hanya membujuk manusia. Tapi jin itu tidak bisa untuk memaksa. Ning kok ada orang itu iso kerasukan jin. Kenapa kok orang itu bisa bisa kemasukan jin? Itu sebetulnya yang salah bukan jinnya dari awalnya. Sing salah niku menungso nih. Ya. Jadi bukan jinnya. Kok salah manusianya gimana? Bisa dikarenakan satu, memang jinnya diundang, nggih. Wong gawe jalan kok mendingan ngundang jin, nggih. Atau yang kedua, dia menyamakan derajatnya itu seperti jin. Senengane menuju ke tempat-tempat yang tidak baik, ke dukun. Nah, itu menyamakan derajatnya selevel dengan jin. Wong dia sing diburu adalah jin. Atau dia dalam kondisi galau, dalam kondisi pikiran kosong, maka dia mudah dirasuki oleh jin. Ini nggih. Atau yang keempat, mungkin dia justru juga dari dulu keturunannya simbah-simbahnya atau bapaknya itu orang yang bermain dengan jin, sehingga anaknya itu bisa tertularkan. Nah ini ya, jadi sebetulnya jin itu tidak bisa membuat madarat kepada kita. Yang membuat madarat kepada kita, yang membahayakan kita adalah setan dari golongan manusia ini. Nah yang dibelenggu di dalam neraka ini, yang dibelenggu ini adalah setan dalam bentuk jin. Lah kadang-kadang setan sing doyan sambel kok terus keliaran. Tuh nggih. Lah sekarang gini Ibu-ibu, bawa sekalian, setan itu nopo to? Setan itu sebetulnya secara definitif adalah sifat. Sifat makhluk sing senengane ngajak-ajak nglakoni elek niku jenenge setan. Nah, bentuknya minal jinnati wanat, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi kalau ada orang senengane ngajak-ajak nglakoni elek, berarti orang itu adalah setan, gitu nggih. Kalau ada istri ngajak suami nglakoni elek, berarti istri itu adalah setan. Kalau suami ngajak istri nglakoni apik, berarti suami itu soleh. Nggih. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, setan itu adalah apa sifat ya. Lah nanti yang yang mengelola keburukan, mensutradai keburukan di dunia itu adalah iblis. Iblis itu dedengkotnya setan. Gitu nggih. Jadi sing memutarbalikkan fakta, sing mengajak keburukan kepada seluruh manusia, seluruh jin itu adalah iblis. Karena memang iblis itu berjanji kepada Allah untuk minta teman nanti di neraka. Maka dia berusaha untuk mengajak manusia dan jin untuk bisa bersama-sama masuk ke neraka ini, ya. Nah, ini monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kita berusaha ya. Setan sing goda kita sudah tidak ada di bulan Ramadan, sing bisikan ke kita tidak ada. Maka kalau kita ini kok ijek nglakoni maksiat, berarti ketika itu kita itu adalah setan, gitu nggih. Kemudian lillahi fihi lailatun, bagi Allah di dalam bulan itu ada lailatun, ada malam yang khairun min alfi syahrin, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini ada pendapat, tapi pendapat ini sangat lemah ya. Pendapat dari saudara-saudara kita dari Majelis Tafsir Al-Quran itu bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada terjadi sekali saja di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat yang pertama dari surat Al-A'la 1-5 itu, gitu. Tapi itu pendapat itu sangat lemah sekali berdasarkan banyak ayat atau hadis, diantaranya adalah hadis ini ya. Jadi di dalam bulan Ramadan ibu-ibu, itu ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu yang dihitung tahun, kurang lebih 83 atau 84 tahun. Nah ini. Terus gimana kita memanfaatkan malam itu? Mari kita selain sholat tarawih, kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, terutama amalan malam di bulan Ramadan yang paling baik. Selain sholat tarawih atau selain sholat malam adalah tadarus Al-Quran, adalah membaca Al-Quran, itu amalan yang paling baik. Kenapa saya katakan paling baik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ramadan juga bertadarus dengan malaikat Jibril. Nah ini ya. Maka monggo itu kita tadarus bisa di rumahnya masing-masing dengan suami istri, atau dengan anak-anaknya di rumah, atau di masjid sini. Ketinggalan yang terbuatan tentang ini. Panitiannya Ramadan Zuhri yang terbuatan tadi. Jadi tadarus itu bahkan ada keutamaan-keutamaan ketika kita itu tadarus di bulan Ramadan. Ya. Kemudian man kurima khairaha faqad kurima. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maksudnya dia tidak mendapatkan kebaikannya dari bulan Ramadan itu, maka dia sungguh dia itu, ini bukan tidak terhalang, maksudnya justru terhalang ya. Maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Maka rugi besar ibu-ibu bapak sekalian, rugi besar orang yang sampai pada bulan Ramadan kok dia tidak diampuni dosa-dosanya. Nah ini maka rugi besar. Kemudian bapak ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain, beliau menyampaikan kepada kita peringatan yang besar untuk kita, bahwa Rasul menyampaikan berapa banyak nanti dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika puasa Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala dari bulan Ramadan tersebut. Padahal pahala bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan itu. Siapa itu? Di antaranya adalah pertama orang yang tidak bisa mengatur omongan. Ya, tidak bisa mengatur omongan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada hadis ini, walaupun hadis ini tidak apa ya, tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tetapi ini Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menempatkan hadis ini, hadis yang kedua ini, di dalam bab perkara-perkara yang harus dijauhi di dalam puasa Ramadan. Ya, kita lihat. Uqfulu li bisittin. Berilah jaminan kepadaku dengan 6 perkara. Aqful lakum bil jannah. Maka aku akan jamin kalian dengan surga. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian, ini artinya kalau kita ini bisa menghindari 6 perkara ini, kita bisa menjamin 6 perkara ini bisa kita hindari, maka kita akan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa masuk surga. Apa 6 perkara ini? Idza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Jika kalian berbicara, fala yakdzib, maka jangan kalian berdusta. Nah ini. Nggih. Jadi nanti ada hadis lain, nggih, innasi taqwa yahdi ilal birri wal birri wal birru yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarah kepada surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, orang yang jujur itu Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, maka dia ini akan dicabut ketenangannya. Orang yang tidak jujur itu biasanya orangnya itu salah tingkah. Orangnya itu gampang gugup, nggih, gampang panik. Nggih, itu orang yang tidak jujur. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian, ada peluang-peluang. Ada peluang-peluang kita ini gampang berkata dusta. Satu, kita ini memperbanyak ucapan, katrotul kalam. Ya. Jadi dengan memperbanyak ucapan, kita ini akan memperbanyak berdusta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa Allah itu benci dengan 3 perkara dan suka dengan 3 perkara. suka dengan tiga perkara. Satu, kilatul kalam, sedikitnya bicara. Jadi kita tidak banyak ngomong itu justru disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kilatul kalam. Karena apa? Orang itu semakin banyak ngomong, itu semakin banyak salahnya. Ini ya. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salahnya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW itu membenci dengan kasratul atam, ya. Memperbanyak makan. Memperbanyak makan itu juga tidak disukai oleh Nabi. Nah, yang disukai adalah kilatul atam, makan yang sedikit ini. Kemudian yang ketiga, saya lupa ya, yang ketiga ini ada di dalam satu hadis tapi saya lupa, yang dibenci dan yang disukai ini kembali kepada tadi. Jadi peluang-peluang untuk kita itu memperbanyak berdusta itu, satu, memperbanyak ucapan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak canda, guyonan. Itu kadang-kadang mengarahkan kepada kita itu untuk berbohong, padahal bohong itu walaupun canda saja itu tidak diperbolehkan. Kayak pelawak-pelawak itu kadang-kadang dia membuat lelucon-lelucon tapi dengan cara berbohong. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama di sini Ibu-ibu, bahwa sekalian kita disuruh untuk menjaga omongan agar omongan kita itu tidak berdusta. Kemudian yang ketiga, peluang-peluang kita untuk memperbanyak berbohong itu yang ketiga adalah kita melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi orang ono manfaate ngomong renek manfaate. Lah itu nanti akan mengajak mengarah kepada omongan yang dusta, omongan yang buruk. Kalau dalam hadis itu ada nggih, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu kebagusan dari Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Lah, perkara itu bisa dikatakan ada manfaatnya ketika perkara itu menguntungkan kita dalam urusan dunia atau menguntungkan kita dalam urusan akhirat atau bahkan kedua-duanya. Nah, ini berarti itu ada manfaatnya. Tapi kalau kita itu melakukan sesuatu gak ono manfaate baik dalam urusan dunia ataupun akhirat, lah berarti kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini ya. Dan selanjutkan, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghindarkan enam, kita akan dijamin surga. Yang kedua adalah wa idza tumina fala yakun, apabila diberi amanah maka janganlah kita khianat. Nggih, kita khianat. Amanah itu apa ya? Diberikan kepercayaan. Seorang suami diberikan kepercayaan, ya tidak boleh berkhianat. Seorang istri juga begitu, seorang bapak juga begitu. Sadar atau tidak sadar, bapak ibu, kita itu diberikan amanah oleh Allah dengan anak-anak kita. Itu juga amanah dari Allah yang harus kita emban, yang harus kita asuh, yang harus kita kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dan nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza wa'ada fala yukhlif. Dan jika berjanji, maka jangan engkau menyelisih. Ada nabi yang disebut oleh Allah adalah orang yang paling menepati janji. Siapa itu? Yaitu Nabi Ismail. Ya. Jadi Nabi Ismail itu bukan berarti kok nabi yang lainnya pernah berdusta, tidak. Tapi Nabi Ismail ini punya cerita yang menarik sehingga dimasukkan di dalam Al-Quran. Dia dipuji oleh Allah bahwa dia itu adalah orang yang siddiqon wa'diyan. Jadi orang yang menepati janjinya. Dia pernah berjanji dengan seseorang akan bertemu ya di satu tempat. Kemudian dia datang di tempat itu misalnya jam Selasa sore jam 5 misalnya begitu ya. Nah dia datang Selasa sore itu. Dinteni sampai dia menanti 24 jam. Nabi Ismail itu menanti 24 jam di situ. Kebetulan sing dijanjeni niku lali yang dia itu pernah berjanji dengan Nabi Ismail, maka 24 jam dia menunggu di situ itu. Sampai kemudian ketika ketemu ya, ketika dialog, saya lupa wahai Ismail bahwa kita pernah berjanji di sini. Nah, sampai Ismail mengatakan, andai engkau tidak datang hari ini, maka saya akan membuat tenda untuk ngenteni kamu. Nah, gitu. Nah, ini akhirnya itu dipuji oleh Allah, dia mendapatkan gelar tadi, ya, orang yang paling menepati janji tadi. Itu di dalam surat Maryam nanti ya. Kemudian guttu absharakum yang ke berapa ini? 4. Tundukkan pandangan-pandangan kalian. Nah, ini penyakitnya wong nom dan mantan wong nom juga nggih. Jadi tundukkan pandangan-pandangan kalian. Nah, jadi ini berbahaya nggih. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan annatru satmul iblis. Pandangan itu adalah panahnya iblis. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita ini banyak melihat sesuatu yang tidak halal, maka nur atau cahaya yang ada di dalam hati kita ini akan semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita ini akan dibuat keruh oleh Allah. Sehingga kita ini tidak bisa mentakwilkan atau tidak bisa menganalisis kebenaran itu lebih mendekati kebenaran itu nggih. Jadi semakin orang itu banyak melihat sesuatu yang haram, semakin hatinya itu gelap, semakin hatinya itu kotor. Maka pernah Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya. Mengadu kepada gurunya, wahai guru, saya ini melihat betisnya perempuan itu terus hafalannya goblok. Nah, itu nonton betisnya tok. Nah, sekarang yang ditonton sampai brutu-brutune juga. Nah ini nggih. Lah ini nggih. Jadi hafalannya kita itu makanya ngapalke kul ya ayyuhal kafirun niku kualik-walik terus. Ya itu nggih. Ya. Ya jadi ada peribahasa al-qalbu kal mir'ah. Hati itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu ada kotoran satu, tidak lekat kita lap, tidak lekat kita bersihkan, maka itu akan ngetel, akan jadi nuktok, titik hitam. Terus besok ada kotoran lagi, ngetel lagi. Terus itu begitu seterusnya, maka nanti cermin itu tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga hati. Kalau hati itu penuh dengan kotoran, penuh dengan nuktok hitam, penuh dengan titik-titik hitam, penuh dengan kegelapan, maka nanti hati itu tidak bisa menerima cahaya itu dengan sebaik-baiknya. Maka inilah jawabannya kenapa kadang-kadang kita itu sholat tidak bisa khusyuk, kenapa kita itu belajar agama tidak bisa nyaman, kenapa hati kita itu kok kemerungsung, kenapa kok kita ini setiap melakukan kebaikan berat. Jawabannya karena hati kita itu banyak penyakit, hati kita itu banyak kotornya. Nah ini ya. Maka caranya membersihkan hati kita yaitu dengan kita itu memperbanyak istighfar. Ya. Kayak semprong niko yang carane ngelapi niku kan dileboni napa? Kain gombal nggih terus diubeng-ubengke. Lah mungkin dadi resik melih. Juri semprong ngerti ra juri? Panganan ya. Ya ini semprong. Ya dianggap ngerti aja ya. Atau Petromak itu kan, Petromak ngerti lah. Oh ngerti ya. Lampu Petromak kan ada kocone sing ngubeng sing aiti itu namanya. Nah itu kalau sudah lama kan hitam lah itu. Nah hati itu juga seperti itu. Maka pandangan mata ini bahaya sekali ya. Maka tadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa annatrusahmul iblis. Dan setan itu pintar bapak-bapak ibu sekalian. Setan itu bujuk menungso. Niku nonton lawan jenis seko ngarep ini kepinginnya nonton seko buri meneh. Gitu, gitu. Iki seko ngarep bodi ini yang uno. Seko buri yang apa ya? Nah. Itu ya itu pintar setan kayak gitu itu. Nah maka mari kita jaga. Kemudian yang kelima bapak ibu adalah waqufu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Maksudnya bagaimana agar kita ini tidak merugikan orang lain dalam segala hal. Kehidupan kita itu di masyarakat tidak membuat sampahnya masyarakat. Kehidupan kita ini tidak membuat madorotnya orang lain. Kita hidup bertetangga tidak membuat resahnya tetangga. Jadi kalau di sini diterjemahkan, cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain. Kita membunyikan alat-alat elektronik, TV, radio, tape. Itu bagaimana kita jaga agar tetangga kita itu tidak terganggu. Kemudian yang keenam, wahfadu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Artinya tidak berbuat zina. Lah ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, enam perkara ini kalau kita bisa jaga, jaminannya surga. Lah harus kaitannya dengan Ramadan apa? Tadi sudah saya sampaikan, berapa banyak dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apa penyebabnya? Penyebabnya enam perkara ini dia tidak bisa menjaganya. Omongannya tidak bisa diatur, riba, adu domba, kerasani, omongan kotor, omongan jorok, dusta. Lah ini itu akan menyebabkan pahala puasa kita itu tidak ada. Sholat apa puasa kita sah, kita tidak perlu mendapat tidak perlu kita mengganti di hari yang lain, tapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Kita tuh si ibu yang dijak rasan-rasan tonggo pas poso disemayani kriyen, engko bengi wae rasan-rasani. Kemudian yang kedua tadi pandangan kita dan seterusnya, Ya demikian bapak ibu sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semua ini saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman kemudian kepada kita sekalian untuk tetap kita beristiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.